Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyar ikhwah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita terhadap risalah al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk terwujudnya kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada sebab yang pertama dari sebab-sebab wasilah-wasilah yang mendatangkan kehidupan yang bahagia, yaitu al-iman wal amalus salih, iman dan amal salih. Di mana beliau rahimahullah menyebutkan salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin. Kenapa menakjubkan? Apa bedanya dengan yang lain? Nabi terangkan, inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu seluruhnya baik. Dari sisi ini dikatakan mengagungkan dan mengherankan urusan seorang mukmin. Jadi apapun yang menimpa seorang mukmin itu jadi kebaikan bagi dia. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika menimpanya perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, berupa nikmat, kelapangan dan seterusnya, seorang mukmin dia bisa mengendalikan dirinya sehingga dengan perkara yang menggembirakan tadi dia syakara, bersyukur kepada Allah, menyikapinya dengan syukur kepada Allah, maka sikapnya itu khairan lahu, merupakan kebaikan bagi dia. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, jika menimpanya perkara yang berupa musibah, kesempitan, kemudharatan, seorang mukmin bisa mengendalikan dirinya sehingga ketika tertimpa musibah, petaka, sesuatu yang memudharatkan tadi, dia sabar, menyikapinya dengan sabar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada mengumpat, tidak ada menghina, mencaci, menyalahkan, tidak, sabar. Maka sikap sabarnya itu fakana khairan lahu, itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Itulah sebab yang menjadikan seorang mukmin itu seluruh perkaranya jadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan tidaklah yang demikian itu bisa terwujud pada seorang pun kecuali hanya kepada seorang mukmin. Kemudian mari kita baca seorang mukmin itu tentunya dia bisa menghadapi kebaikan maupun keburukan yang datang silih berganti menerpa kehidupannya. Dia yatalaqqal khaira wasyarra bima dzakarnahu minasyukri wassabr. Menghadapi kebaikan, keburukan dengan apa yang kami telah sebutkan yaitu berupa syukur dan sabar tadi. Jadi konsep hidup tadi betul-betul diterapkan. Kalau datang kebaikan, syukur. Datang keburukan, sabar. Terus begitu. Yang senantiasa dia jalani dalam kehidupannya. Jadi apapun yang dia hadapi, sudah kunci pokoknya itu. Dia dapat perkara menyenangkan, dia dapat perkara menggembirakan, dia dapat perkara yang menjadikan dia lapang, dia syukur kepada Allah. Digunakan untuk perkara yang bermanfaat, digunakan untuk beribadah kepada Allah dan menjaganya, jangan sampai digunakan untuk maksiat pada Allah. Syukur. Kapan datang kesempitan, musibah, petaka, kesempitan, dia bersabar. Dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Sehingga dia tidak mengumpat, tidak menghina, tidak mencaci, tidak menghadapi musibah tadi dengan ya, emosi dan seterusnya. Sabar. Maka ketika dia menghadapi, seorang mukmin tadi menghadapi perkara-perkara itu dengan sebagaimana yang telah disebutkan, fayahduthu lahu sururu wal ibtihaju, maka muncullah dalam kehidupannya itu kebahagiaan, ketenangan, wazawalul hammi wal ghammi wal qalaqi, hilang pula kesedihannya, kerisauannya, keresahannya, hilang, hilang pula wadhiqis sadr, sempitnya dada, wasyaqail hayah, kehidupan yang apa, tersiksa, itu hilang dari kehidupannya. Wa tatimmu lahu alhayatu at-tayyibah fi hadhihi ad-dar, sehingga menjadi sempurnalah bagi dia kehidupan yang tentram di kehidupan dunia ini. Ini kalau seorang yang tadi apa? Mukmin. Nah, sebaliknya wal akharu, orang yang lain yang dia tidak beriman atau tidak ada pada dirinya amal salih yang menjadi tuntutan daripada keimanan, dia menghadapi perkaranya beda. Wal akharu yatalaqqal muhab bi asharin wa batarin wa tughyan, menghadapi perkara yang menyenangkan, menggembirakan, dihadapinya dengan apa? Sombong, bangga diri, melampaui batas. Seolah-olah dia bisa dapat itu betul-betul karena pribadi dia. Ya, sebagaimana kondisinya Fir'aun, sebagaimana kondisinya Qarun. Dengan apa yang Allah bukakan untuk mereka ini dari dunia ini, menjadikan sombong, bangga diri, melampaui batas. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, yang mengatakan hanya saja aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang ada di sisiku. Sombong dia. Maka orang yang seperti itu tidak ada iman padanya atau dia lemah imannya, dapat nikmat justru fatanharifu akhlaquhu, akhlaknya jadi menyimpang. Tidak lagi sosok yang rendah hati, yang tawadhu, tidak ada. Dapat nikmat jadinya bangga diri, sombong, lupa daratan. Sehingga yatalaqqaha kama tatalaqqahal bahaim bijasha'in wa hala'in, dia menghadapi kenikmatan-kenikmatan tadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh binatang dengan rakus, dengan tamak. Nah, kemudian perhatikan di sini bagaimana penjelasan Syekh. Jadi sudah dari sisi akhlaknya dia jadi seolah-olah itu apa? Angkuh, sombong, merasa tinggi, merasa hebat. Sudah seperti itu. Di sisi lain, kalau kita lihat kondisi hatinya, kata beliau, wa ma'adzalik fa innahu ghairu mustarihil qalbi. Sudah seperti itu kondisinya, hakikatnya hatinya itu tidak tenang, tidak tenteram. Ya mungkin secara apa yang dia tampilkan seolah-olah dia sudah sangat bahagia. Bisa ini, bisa itu, pengen apa bisa beli. Pengen ini, pengen itu bisa dia lakukan dengan hartanya itu, dengan kedudukannya itu, dengan dunianya itu. Tapi hakikatnya, kata Syekh rahimahullah, tidak, hatinya itu ghair mustarih, tidak tenang, tidak tenteram. Bal musyattatun min jihatin 'adidah, bahkan hatinya itu hakikatnya apa? Tercerai-berai. Tercerai-berai dari banyak sekali sisi. Beliau terangkan, ya kan, karena pernah kita singgung, musyattatun min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi. Satu, hatinya akan tertimpa berupa apa? Rasa takut hilangnya apa yang dia cintai itu. Ya kan? Seorang kalau sudah cinta dengan dunia, apakah itu harta, apakah itu kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, dan yang semisal itu, kalau sudah cinta dengan hal-hal tadi, hatinya terpaut erat dengan itu, melekat hal itu dalam hatinya, dia akan tersiksa berupa khawatir hilang. Khawatir hilang, jangan-jangan nanti hilang jabatanku, jangan-jangan nanti hilang popularitasku, jangan-jangan nanti hilang hartaku, tersiksa. Jadi apa manfaatnya dia dapatkan harta itu kalau ternyata hanya membuat dia tersiksa, khawatir hilang. Yang kedua, kata beliau, wa min kathratil mu'aradat annasyi'ah anha ghaliba, juga dari sisi kenapa hatinya menjadi tidak tenang dan tenteram, banyaknya penghalang-penghalang yang ghalibnya, seringnya, ya pasti akan muncul. Ya, karena yang namanya seorang itu sudah apa tadi, tamak, kemudian rakus, berambisi, yang tidak senang dengan dia ya banyak. Musuhnya jadi banyak. Karena memang tabiat manusia senang dengan hal-hal tadi. Kalau sudah dia muncul tamaknya, banyak juga orang yang menginginkan itu. Musuhnya pun jadi banyak. Makanya kemarin pernah kita singgung bagaimana bimbingan Nabi SAW, kalau kalian menginginkan menjadi orang yang dicintai manusia, zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kalau ini adalah orang yang tadi tamaknya, rakusnya, ambisinya terhadap dunia besar, banyak yang gak suka. Karena semua orang berebut untuk itu, berebut untuk pangkat jabatan tadi, berebut untuk kedudukan tadi, berebut untuk menjadi orang yang paling terkenal, dan seterusnya. Sisi berikutnya, kata beliau, wa min jihati anna an-nufusa la taqifu 'inda haddin. Kenapa hatinya tidak tenang dan tenteram padahal dia sudah mendapatkan kenikmatan? Dari sisi jiwa itu tidak pernah berhenti pada satu titik, satu batas, tidak mungkin berhenti. Kalau orang sudah cinta dunia, seberapapun yang dia dapatkan, dia pasti ingin dan ingin yang berikutnya. Sebagaimana kemarin telah kita singgung bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Lau anna ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, sungguh dia akan menginginkan bahwa dia punya dua lembah emas. Jadi sudah seperti apapun dia peroleh, dia akan tersiksa hatinya karena dia belum puas dengan yang dia dapatkan itu. Dahulu ketika, ya, misalkan seorang kendaraannya, maaf, sekarang sepeda, pengen punya motor. Setelah punya motor, belum puas lagi pengen punya mobil. Setelah punya mobil, pengen punya pesawat pribadi, dan seterusnya. Tidak pernah merasa puas. Yang mana ketika dia tadi tidak berhenti pada satu titik, bal tazalu mutasyawwiqatan bi umurin ukhra, bahkan jiwa itu senantiasa menginginkan perkara-perkara yang lain, pengen ini lagi, pengen ini lagi. Nah, dari satu sisi qad tahsulu wa qad la tahsulu, sementara keinginan dia itu kadang bisa terwujud, kadang tidak. Ya kan? Ini tambah tersiksa lagi karena ketika tidak terwujud kan kecewa sekali. Kenapa enggak jadi ininya saya? Kenapa tidak berhasil? Kenapa tidak terwujud? Kecewa. Wa in hasalat 'ala al-fardh wa at-taqdir, kata beliau selanjutnya, seandainya pun terwujud, ya, seandainya pun terwujud, kita anggap demikian, kata beliau, fahuwa aidan qaliqa min al-jihatil madhkurah, dia tetap akan ditimpa keresahan dari arah-arah yang tadi disebutkan sebelumnya. Yaitu apa? Jadi kalaupun dia dapat hal-hal yang tadi pertama, balik lagi ada di dia, khawatir hilang, banyak musuhnya, dan apa? Belum berhenti sampai di situ juga, masih pengen lagi yang berikutnya. Terus begitu, tidak pernah berhenti. Pengen lagi, nyari yang lain, pengen lagi lebih banyak lagi. Sudah bisa dapat, bisa tidak. Tersiksa itu. Kalau enggak dapat, tersiksa. Kalau dapat, kembali lagi hal tadi. Takut hilang, ya kan? Takut hilang dari dia. Kemudian apa? Banyak yang lebih tidak suka lagi, dan seterusnya. Subhanallah. Ini ketika menyikapi hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia senangi. Seperti itu kalau orang yang tidak beriman, seperti itu orang yang kondisinya imannya lemah, sangat lemah, seperti itu. Itu kalau kesenangan. Nah, kalau yang menimpa dia musibah, kata beliau, wa yatalaqqal makariha biqalaqin wa jaz'in wa khawfin wa dajarin. Sebaliknya kalau yang menerpa kehidupannya itu musibah, sudah dia orang yang tidak punya iman atau sangat lemah keimanannya, rapuh keimanannya, dia mendapati al-makarih ini, petaka dan musibah ini, dia pun menghadapi musibah tadi dengan resah, cemas, khawatir, risau, intinya hatinya tidak tenang, tersiksa hatinya ketika dapat musibah. Fala tasalu amma yahduthu lahu min syaqa'il hayah, saking besarnya apa kerisauan dalam hatinya, kata Syekh, jangan kamu tanya tentang apa yang akan terjadi bagi dia dari ya kesengsaraan hidup dia. Jangan kamu tanya, ini menunjukkan apa? Betul-betul kesengsaraan hidup yang akan dia terima. Sudah enggak ada modal keimanan, rapuh imannya, dia dapat petaka, dapat ujian musibah. Sudah. Maka kata beliau selanjutnya, wa min al-amradil fikriyah wal 'asabiyah, juga akan tertimpa penyakit-penyakit pikiran dan penyakit saraf. Istilahnya kita mungkin stres, bahkan lebih dari itu depresi dan seterusnya. Ini ketika apa? Musibah tadi menimpa orang yang tidak beriman, yang rapuh imannya. Risau, khawatir, takut dan seterusnya. Wa min al-khawfi alladhi qad yasidu bihi ila aswa'il halat wa afdha'il muz'ijat, berupa rasa takut yang terkadang sampai pada kondisi yang paling buruknya, kerisauan yang paling parahnya. Jadi betul-betul kondisi paling bawah hatinya itu sudah. Kenapa bisa seperti itu? Li'annahu la yarju thawaban wala sabra indahu yusallihi wa yuhawwinu alaihi, karena dia tidak mengharapkan pahala. Tidak ada kesabaran di sisinya yang akan menghibur dia dan meringankan bebannya. Ini bedanya. Kalau orang punya iman, sepahit apapun musibah itu, dia masih bisa menguatkan diri dengan apa? Harapan pahala di sisi Allah. Karena apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna idhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya ya ganjaran dari Allah itu sesuai dengan besarnya bala. Sehingga kalau orang beriman, semakin berat ujian, dia yakin pahalanya semakin besar di sisi Allah, sehingga dia kuatkan sabar. Tapi kalau orang gak punya iman, orang yang imannya sangat rapuh, sudah, dia tidak akan memiliki kesabaran yang menghibur dirinya, yang meringankan bebannya, tidak ada. Wa kullu hadha mushahadun bitajribah, semua ini bisa disaksikan ya, dengan adanya pengalaman. Artinya kalau kita lihat di lapangan ya seperti itu kondisi manusia. Saya lompati paragraf itu. Kemudian paragraf berikutnya, fal mu'minu idza btuliya bimaradin aw faqrin aw nahwihi min al-a'rad allati kullu ahadin 'urdatun laha. Seorang mukmin jika dia mendapatkan ujian berupa sakit atau kurang harta atau yang semisal itu, yang masing-masing orang tentu mungkin untuk tertimpa itu, bisa untuk tertimpa itu, ya kan? Tidak ada yang bisa luput, semua orang bisa. Ada kemungkinan dia sakit? Iya. Ada kemungkinan dia jatuh miskin? Iya, semua orang bisa. Maka kalau dia seorang mu'min, فَإِنَّهُ بِإِمَانِهِ وَبِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْرِضَى, maka seorang itu dengan keimanannya dan dengan apa yang ada di sisinya berupa sifat qana'ah serta sifat ridha bima qassamallahu lah, ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya, sedang dapat bagian ya musibah, ya dia ridha, ini sedang diuji oleh Allah, saya sedang sakit, ridha, saya sedang dapat ujian, usahanya sedang kurang lancar, ridha. Karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil, tidak pernah menzalimi sedikit pun hambanya. Tiap musibah pasti di situ ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kalian. La tajiduhu qariral ain, maka kamu akan dapati dia tentram, tenang. La yatatallab biqalbihi amran lam yuqaddar lahu, dia tidak menuntut pada hatinya itu perkara yang memang belum ditakdirkan untuk dia. Yakin dia sudah berusaha, sudah usaha. Kok belum terjadi, belum terwujud. Allah belum menghendaki untuk terwujud. Ya dia enggak menuntut untuk harus terjadi. Karena memang sudah seperti itu. Orang itu kalau dia kenapa bisa sedih, apa tadi, goncang jiwanya dan sebagainya, karena apa? Dia pikir apa yang baik menurut dia itu berarti betul-betul baik secara hakiki. Padahal tidak, Allah yang Maha tahu. Kalau dia faham apa yang Allah Subhanahu wa taala atur di alam ini itulah yang terbaik bagi dia, ya dia tidak akan menuntut apa yang memang belum ditakdirkan untuk dia. Dia sudah berusaha ini kok Allah takdirkan belum berhasil. Ya berarti ini yang terbaik. Ridho, menerimanya. Saya sudah berusaha maksimal, belum bisa terwujud. Orang-orang sakit, usaha kesembuhan untuk ini. Kok belum juga bisa pulih? Sabar, ridho. Jadi bukan berarti tidak ada usaha, ada usaha. Tapi setelah usaha itu kok belum terwujud, dia tidak menuntut. Jadi orang itu stres kenapa? Karena dia mengharuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Ya harusnya saya begini, siapa yang mengharuskan? Ya. Siapa yang mengharuskan? Allah menghendaki si fulan ya dengan usahanya demikian tetap belum bisa terwujud di saat itu juga. Ya harusnya seorang hamba itu tidak menuntut apa yang memang barakallahu fikum belum ditakdirkan untuk dia. Maka dia menjalani hidup sesuai bimbingan Nabi, yanzuru ila man huwa dunahu wa la yanzuru ila man huwa fawqahu. Dia melihat orang-orang yang di bawahnya dan tidak melihat orang-orang yang di atasnya. Ya ini sesuai bimbingan Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum ya fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Sesungguhnya yang demikian itu lebih bisa untuk kalian mengerti kadar nikmat Allah sehingga tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Kita usahanya masih gini-gini saja. Lihat yang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang tidak mampu dari kita, lebih fakir dari kita, lebih sempit kehidupannya dari kita. Kita mungkin juga secara fisik tidak sempurna, ada apa yang kurang, itu harus sering kontrol dan sebagainya. Lihat orang-orang yang lebih parah sakitnya dari kita, masih banyak yang sampai harus waliyadzubillah nasallallahu assalamu alaihi harus terbaring terus di pembaringannya. Demikian kita dibimbingkan di sini untuk melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, jangan yang di atas kita. Warubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalibid dunyawiyyah idza lam yu'tal qana'ah. Terkadang subhanallah ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan yang didapatkan seorang mukmin ini dengan segala kekurangannya tadi, itu ketenangan, ketenteraman dan sebagainya tadi lebih besar daripada orang yang dia bisa menggapai seluruh keinginan-keinginan duniawiyah dia, tetapi orang ini enggak dapat qanaah. Subhanallah ya. Jadi kadang begitu. Secara zahir kasat matanya si A ini orang biasa-biasa saja. Tetapi karena dia tadi seorang mukmin yang kuat keimanannya dengan segala yang menimpa dia, dia qanaah, dia ridha, dia terus melihat yang di bawah, tidak melihat yang ke atas. Ketentraman, ketenangan jiwa yang dia dapatnya jauh lebih besar ketimbang si B misalkan, yang semua keinginan-keinginan duniawinya dia dapatkan, tapi dia gak punya qanaah. Ya karena tadi pernah disinggung, kalau dia gak qanaah, dia gak punya iman yang kuat tadi, hatinya tercerai berai, ya, takut hilang, banyak musuhnya, gak pernah merasa puas, terus mengejar, bisa dapat, bisa tidak, kalaupun dapat, datang lagi hal-hal tadi. Demikian. Maka perkara ini adalah perkara yang harus betul-betul kita perhatikan, bagaimana kita menyikapi segala kehidupan yang sudah bergantinya kondisi kehidupan dunia itu dengan tadi. Kalau seorang imannya kuat, amal salih yang senantiasa dikerjakan sebagai tuntutan dari keimanan, insya Allah dia akan bisa menyikapinya dengan syukur dan sabar tadi. Dan kita lompatin langsung pada paragraf terakhir. Fal barru wal fajiru wal mu'minu wal kafiru yashtarikani fi jalbi syaja'ah al iktisabiyah. Orang baik, orang pelaku kemaksiatan, orang beriman, orang kafir, ini ya, orang baik, orang jahat, orang mukmin, orang kafir, kedua belah pihak ini yashtarikani fi jalbi syaja'ah al iktisabiyah. Kedua belah pihak ini sama-sama bisa, ya, memperoleh keberanian di dalam menghadapi masalah yang sifatnya iktisabiyah, sesuatu yang diusahakan. Istilahnya kemampuan yang bisa diusahakan itu berarti kan peluangnya sama. Mukmin bisa, kafir pun bisa. Orang taat pun bisa, orang pelaku maksiat pun bisa. Bagaimana dia punya kemampuan menata diri sehingga berani menghadapi masalah. Punya apa? Jiwa kesatria. Dia ada musibah apa, ada apa, dia hadapi dengan penuh keberanian, tidak lari dari masalah. Ini kan apa? Sama, mukmin bisa, kafir pun bisa. Karena sifatnya iktisabiyah, diusahakan. Siapa yang lebih kokoh usahanya, dia akan bisa mendapatkan. Wafil gharizah allati tulattifu al-makhawif wa tuhawwinuha. Juga sama, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dari sisi tabiat. Tabiat positif yang bisa meredam perkara-perkara yang menakutkan itu, meringankan perkara-perkara yang menjadi petaka itu. Artinya kedua belah pihak memiliki apa? Kesempatan yang sama. Bisa saja walaupun dia orang tidak beriman, tapi tabiatnya memang apa tadi? Pembawaannya tenang, berani menghadapi masalah, siap bertanggung jawab, dan seterusnya. Mungkin seorang itu orang fajir, sering bermaksiat pada Allah, tapi tadi dia ditabiatkan memang seorang yang pemberani, berjiwa kesatria, siap menghadapi masalah, pembawaannya tenang. Dari sisi ini barakallahu fikum, sama mukmin, kafir, al-bar wal fajir, sama. Tapi perhatikan, walakin yatamayyazul mu'minu, tetapi seorang mukmin dia punya keistimewaan biquwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah wa i'timadihi 'alaihi. Seorang mukmin punya keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang selainnya, berupa apa? Kekuatan imannya, kekuatan kesabarannya, ketawakalannya kepada Allah, bersandarnya hati dia kepada Allah. Ini yang tidak ada pada mereka. Wahtisabihi bithawabihi, juga apa? Harapan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini yang tidak ada pada mereka. Umuran tazdadu biha syaja'atuhu, perkara-perkara ini tadi yang akan lebih menguatkan keberaniannya, ya, menguatkan keberaniannya di dalam menghadapi masalah kehidupan, lebih siap, lebih tegar. Karena selain hal-hal yang sifatnya tadi iktisabiyah, yang dia upayakan, pengalaman yang ada tadi, dia juga lakukan di sisi lain tadi, dia punya kelebihan tadi. Tukhaffafu anhu wat'atul khauf wa tuhawwanu 'alaihi al-masa'ib. Ya, menjadi ringan dengannya segala kesempitan-kesempitan hidup tadi. Kemudian di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, in taqulu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Terus ingatlah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, dimana banyak kaum muslimin yang terluka. Maka Allah firmankan, jika kalian merasakan sakit, ya setelah perang, pasca perang, banyak yang sakit, terluka. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Sama. Tapi perhatikan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan di sisi Allah apa-apa yang tidak mereka harapkan. Itu yang membedakan. Jadi kalau dari sisi tadi pengalaman, dari sisi menempa diri, menempa jiwa untuk punya keberanian, punya apa, perangai-perangai positif dan sebagainya, bisa sama, sana bisa, sini bisa, orang mukmin bisa, kafir bisa. Tapi yang membedakan ini, orang-orang mukmin mereka itu mengharapkan ganjaran di sisi Allah, sehingga pahit getirnya kesabaran mereka kuat menghadapinya karena yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa yahsulu lahum min ma'unatillah wa ma'iyatihil khas wa madadihi. Juga tentunya seorang mukmin itu mereka akan mendapatkan pertolongan Allah, juga mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus, dan juga mendapatkan bantuan pertolongan Allah, yubatsirul makhawif, yang akan menjadikan perkara-perkara yang menakutkan tadi, ujian-ujian hidup tadi itu menjadi apa? Bisa terurai. Qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kan menenteramkan sekali bagi orang yang beriman, sehingga dia pun menguatkan diri, saya harus sabar agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama, ya, menolong saya dalam segala permasalahan saya. Nah, ini akhir daripada penjelasan beliau terkait sebab yang pertama, al-iman wal amal shalih, yang jadi pokok daripada kebahagiaan, ketenteraman seorang hamba. Maka perkuatlah iman kita dengan terus beramal shalih, karena iman itu bertambah dengan amal shalih. Nah, senantiasa kita ingat konsep hidup di dalam hadis kehidupan, yaitu apa? Syukur dan sabar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ambil di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.